beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara J. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Bagai Mengamuk di Atas Kediri. Dalam seri ke-267 ini, didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Neni Haryoko sebagai Ayu Pupu, Mucus sebagai orang desa, Mas Dewa sebagai kepala desa, Mas Burhan sebagai Aki, Eli Burhan sebagai Nyai, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sakawuni benar-benar merasa kehilangan. Dia sama sekali tidak menduga bahwa ayahnya akan pergi secepat itu. Hatinya menjadi sangat sedih dan hampa. Jiwanya menjadi kosong. Telah 5 hari lamanya rumah Dewi Tunjung Biru dalam suasana berkabung. Suatu malam, Kamandanu mengajak Sakawuni berbicara di serambi depan. Arya Kamandanu berusaha membesarkan semangat gadis itu. Dengar Sakawuni, kita harus mencontoh kepribadian ayahmu. Ayahmu adalah seorang pembesar negeri yang berjiwa luhur. Beliau tidak tanggung-tanggung memberikan apa yang dimilikinya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat luas. Kita yang masih muda-muda ini sudah sepantasnya mengikuti jejak dan keteladanannya. Iya, terima kasih Kamandanu. Apa yang kau katakan memang benar semata-mata. Aku memang tidak boleh terus-menerus ikut arus kesedihan ini. Aku harus segera bisa mencampakkan duka nestapa ini. Kau harus bangkit kembali, Sakawuni. Iya. Aku harus bangkit kembali. Aku harus menjunjung tinggi nama baik ayah. Aku adalah satu-satunya putri banyak kapuk. Aku tidak akan mengecewakan ayah di dalam kuburnya. Kamandanu, sebaiknya kita segera kembali ke Majapahit untuk bergabung dengan Gusti Sanggramawijaya. Kalau begitu kau harus segera minta izin pada ibumu, Sakawuni. Ya, baiklah. Malam ini kita mengadakan persiapan untuk kembali ke Majapahit. Musik. Sakawuni sudah kembali memperoleh semangatnya. Dia sudah memutuskan untuk segera meninggalkan puncak Bukit Panampihan dan bergabung kembali bersama Sang Krama Wijaya di pedukuhan Majapahit. Pagi hari berikutnya, dia menemui ibunya untuk mengutarakan apa yang diinginkannya. Arya Kamandanu mendampingi Sakawuni yang sedang berpamitan kepada ibunya. Mereka bertiga bicara di serambi depan. Baiklah, Andu. Kalau memang hatimu sudah mantap, aku tidak akan menghalang-halangimu. Jalan yang kau tempuh sudah cukup baik. Kalian telah memilih dengan tepat apa yang seharusnya kalian lakukan. Lalu, kapan rencana kalian akan berangkat? Sekarang juga, Bu. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Selama kami pergi ke puncak Bukit Panampihan, suasana di kota Kediri masih sangat kacau balau. Gusti Sang Krama Wijaya kelihatannya belum puas dengan kemenangannya. Di samping itu, kami tidak tahu perkembangan berikutnya Dewi Kijen Biru. Kami takut kehilangan jejak perjuangan. Iya. Aku mengerti. Memang seharusnya kalian kembali bergabung bersama Gusti Sang Krama Wijaya. Setiap warga negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara. Tapi, dengar Uni, ada sedikit nasihat untukmu. Iya, Bu. Sebagai seorang gadis, kau harus bisa membawa dirimu baik-baik, Nak. Kau adalah seorang pendekar wanita. Di samping kau harus bisa membawa dirimu, kau juga harus bisa menjaga nama baikmu. Juga nama baik ayahmu. Iya, Bu. Saya akan melaksanakan segala nasihat ibu dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang aku ingin memberikan sesuatu padamu, Wuni. Bawalah kepingan kelopak bunga tunjung biru ini. Kau sudah tahu bagaimana cara menggunakannya. Bawalah. Mudah-mudahan kelopak bunga tunjung biru ini dapat bermanfaat untuk membantu perjuangan Gusti Dyah Sang Krama Wijaya. Nah, terimalah, Ndu. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas pemberianmu. Sekarang berangkatlah. Doa dan restu ibumu akan selalu menyertaimu. Kau tidak usah mengkhawatirkan apa-apa lagi, Ma. Ibu akan menjaga makam ayahmu dengan sebaik-baiknya. Kalau misalnya suatu ketika kau rindu padaku, datanglah ke puncak Bukit Panampihan ini. Iya, Bu. Saya akan melaksanakan semua kata-kata ibu. Sekarang saya mohon diri, Bu. Saya akan segera kembali ke Majapahit. Berangkatlah, Bu. Hati-hati di jalan. Saya juga mohon diri, Dewi Kijen Biru. Iya, Kamandanu. Berangkatlah. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi memberkati kita semua. Sebelum berangkat, Sakawuni memeluk ibunya erat-erat. Mereka berpelukan untuk sesaat lamanya. Sementara Arya Kamandanu mengambil kuda. Maka demikianlah, pagi itu juga, Arya Kamandanu dan Sakawuni berkuda meninggalkan puncak Bukit Panampihan. Sakawuni, kasihan Konduk. Sungguh berat beban penderitaan batin yang harus kau alami. Tabahkanlah hatimu, anakku. Sang Hyang Widi akan selalu melindungi umatnya yang tabah dan berhati mulia. Selamat jalan, Bu. Mudah-mudahan pada akhirnya nanti, kau akan sampai juga di pelabuhan kebahagiaan. Thank you. Kuda yang ditunggangi Sakawuni dan Arya Kamandanu terus meluncur meninggalkan puncak bukit Parampihan. Mereka berhenti sejenak di kaki bukit. Sakawuni menoleh ke belakang. Nampak puncak bukit Parampihan disaput kabut tipis. Di balik dinding batu, di bawah pohon handur yang besar dan rindang, yang daunnya seolah-olah ingin mencakar angkasa itulah, ayahnya dimakamkan. Tiba-tiba Sakawuni kembali menjadi sedih. Hatinya hampa. Ada sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Ayolah Sakawuni, mengapa kita berhenti di sini? Sakawuni. Mengapa kau diam saja? Ada apa dengan dirimu? Tidak apa-apa, Kamandanu. Ya, marilah kita teruskan perjalanan. Kedatangan dua orang tamu agung, Kilurah. Tamu agung? Siapa dia? Berapa orang semuanya? Mereka cuma dua orang, Kilurah. Mereka sekarang sedang istirahat untuk minum tuak legen di rumah Adi Jongkong. Siapa orang yang kau maksudkan itu, Kebayang? Oh, mereka adalah Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni, Kilurah. Benar yang kau katakan, Kebayang. Kau tidak berdusta. Kau tidak salah lihat. Oh, tidak, Kilurah. Bukan hanya aku yang melihat. Anak-anak yang sedang bertugas meronda malam ini juga melihat mereka, Kilurah. Ah, kalau begitu, ayo antarkan aku menemui mereka, Kebayang. Ah, mari, Kilurah. Mari saya antarkan. Mudah-mudahan saja mereka belum pergi, Kilurah. Mari silakan duduk, Tuan Arya Kamandanu. Mari silakan duduk, Nini Sakawuni. Ada apa ini sebenarnya? Apakah kami mempunyai kesalahan sehingga kalian menangkap kami? Tuan Kamandanu, jangan salah paham. Kami bukan menangkap Tuan dan Nini Sakawuni. Justru Tuan dan Nini Sakawuni malam ini telah menjadi tamu kehormatan Desa Wurare. Jadi, sekarang ini kami berada di Desa Wurare? Benar, Nini Sakawuni. Dan hamba adalah kepala Desa Wurare. Nama hamba adalah Ki Ubul-Ubul. Sedang orang tua ini adalah Kabayan Desa. Nama hamba Ki Pangot, Gusti. Sebentar. Mengapa kalian memanggil kami dengan sebutan Gusti? Kami adalah rakyat biasa seperti kalian. Kami berdua sama sekali tidak mempunyai darah bangsawan. Kami juga bukan pejabat. Tuan Arya Kamandanu, janganlah terlalu merendah di depan kami. Semua orang tahu siapa Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni. Berita tentang pertempuran di kota Kediri sudah tersebar sampai di mana-mana. Tuan berdua adalah pendekar-pendekar yang banyak berjasa. Kami semua sangat mengagumi tuan-tuan. Bukan begitu, Ki Pangot? Benar, Ki Lurah. Nama Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakawuni sudah sangat harum. Bahkan berita tentang tuan yang dapat menjebol benteng Kediri sudah sampai ke telinga rakyat desa yang tersebar ke pelosok-pelosok. Kami semua sangat mengagumi tuan-tuan. Kami semua ingin bergabung dengan tuan-tuan di Pedukuhan Majapahit. Jadi begitu persoalannya. Kalau boleh kami tahu, kemana tujuan perjalanan Tuan Arya Kamandanu sekarang ini? Kami bermaksud kembali ke Pedukuhan Majapahit. Nah, kalau begitu kebetulan sekali, Tuan. Ada beberapa puluh orang warga di Sawurare ingin sekali bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya di Majapahit. Kalau begitu, mereka bisa berangkat bersama-sama dengan Tuan dan Nini Sakawuni. Apakah Tuan tidak keberatan? Tunggu sebentar, Pak Kepala Desa. Apa tujuan mereka bergabung bersama kami di Pedukuhan Majapahit? Mereka ingin berbakti kepada Gusti Sang Ramawijaya. Mereka ingin menyumbangkan dharma baktinya pada negara. Mereka tidak mempunyai pamrih apa-apa, Tuan. Selama ini mereka hidup di dalam penderitaan dan tekanan pemerintah Kediri. Setelah pemerintah Kediri runtuh, mereka benar-benar merasa lega dan bergembira. Selanjutnya mereka ingin mengabdi kepada Gusti Sang Ramawijaya. Berapa orang semuanya, Pak Kepala Desa? Berapa orang semuanya kira-kira kebayang? Kalau tidak salah, ada 40 orang, Ki Lurah. Mereka semua adalah warga desa yang masih muda usianya. Apakah mereka mempunyai kepandaian olah kanuragan? Ya, mereka hanyalah orang-orang desa biasa, Tuan. Mungkin juga mereka mempunyai sedikit kepandaian olah kanuragan. Bagaimana Sekawuni? Aku ingin mendengar pendapatmu. Kukira kita tidak bisa menghalang-halangi mereka, Kamadano. Mereka juga mempunyai hak untuk berbakti kepada Gusti Sang Ramawijaya dan Majapahitnya. Sekalipun mereka tidak mempunyai kepandaian olah kanuragan, mereka mempunyai hak untuk andil dalam perjuangan ini. Baiklah. Kalau memang mereka ingin berangkat bersama-sama ke Majapahit, baiklah. Kumpulkan mereka segera, Ki Lurah. Kami tidak bisa menunda perjalanan ini. Malam ini juga kami akan terus berangkat ke Majapahit. Baik, Tuan Kamadano. Kebayang. Ya. Cepat panggil mereka kemari. Suruh mereka berbaris di halaman rumahku. Baik, Ki Lurah. Sebentar kemudian, ada sekitar 40 orang warga desa berkumpul di halaman rumah kepala desa Wurare. Arya Kamandanu memberikan pengarahan sekedarnya kepada para warga desa yang ingin berangkat ke Majapahit. Arya Kamandanu sangat terharu melihat kesungguhan hati warga desa Wurare. Sebelum berangkat, kepala desa Wurare menghampiri Arya Kamandanu yang sudah duduk di atas punggung kudanya. Maaf, Tuan Kamandanu. Hamba pun sebenarnya ingin ikut bergabung ke Majapahit. Tapi usia hamba sudah sangat tua. Dan tenaga hamba sudah tidak banyak lagi. Tapi hamba mempunyai sedikit simpanan uang. Terimalah, Tuan. Barangkali harta hamba yang tidak seberapa banyaknya ini dapat ikut membantu perjuangan Gusti Sang Ramawijaya. Maaf, Pak Kepala Desa. Aku terpaksa tidak bisa menerima uangmu. Lebih baik uang ini kau pergunakan untuk keluargamu. Atas nama Majapahit dan atas nama Gusti Sang Ramawijaya, aku mengucapkan terima kasih atas perhatianmu yang besar terhadap perjuangan kami. Nah, aku berangkat, Pak Kepala Desa. Kau tidak perlu berkecil hati, Pak Kepala Desa. Perjuangan yang sedang kami lakukan sekarang memang membutuhkan biaya yang besar. Tapi sebenarnya ada hal-hal penting yang kami butuhkan, yaitu semangat, dorongan, perhatian, dan puji syukur dari seluruh rakyat Tanah Jawa ini. Dua pendekar muda itu benar-benar dapat dijadikan contoh pribadinya. Mereka kelihatannya sangat jujur, berani dan tidak silau oleh harta benda. Mudah-mudahan saja Sang Hyang Widi melimpahkan rahmatnya kepada para pemimpin Majapahit. Thank you. Malam itu juga, Arya Kamandanu dan Sakawuni dengan diiringi oleh 40 orang warga desa Wirare berangkat menuju ke pedukuhan Majapahit. Kuda-kuda yang mereka tunggangi bergemuruh di sepanjang perjalanan. Menjelang pagi hari, mereka tiba di pedukuhan Tegal Rata. Nampak beberapa orang menghadang perjalanan mereka. Ternyata orang-orang itu pun ingin bergabung dengan mereka. Dan Arya Kamandanu tidak dapat mencegah keinginan mereka. Akhirnya Arya Kamandanu mengizinkan mereka ikut berangkat ke Majapahit. Sekarang jumlah mereka sudah melebihi 100 orang. Kita pergi ke rumah kepala desa, Nyai. Ada apa di rumah kepala desa? Aku sedang repot. Aku sedang menyelesaikan urusan di belakang. Aku belum mencuci pakaian. Kau ini kebangatan sekali. Orang-orang semuanya sudah berkumpul di rumah kepala desa. Wah, kita masih enak-enak di rumah. Ayo cepat, Nyai. Ada apa? Di rumah kepala desa itu ada apa? Ada dua orang pendekar dari Majapahit. Tuan Arya Kamandanu dan Nini Sakahuni. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit. Dan orang-orang desa ini ingin sekali bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya. Oh, kalau begitu, kita harus segera ke rumah kepala desa, Aki. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. Gadis pendekar yang bernama Nini Sakawuni itu. Ayo cepat, Aki. Tunggu dulu, Nyai. Kita harus dapat memberikan sesuatu yang berharga untuk tuan-tuan pendekar itu. Apa yang akan kita berikan pada mereka, Aki? Kita ini orang-orang miskin. Kita tidak mempunyai sesuatu yang berharga untuk kita berikan pada Gusti Sang Kramawijaya, Aki. Aku ingat, Nyai. Kita mempunyai beberapa buah pohon kelapa. Aku akan memetik kelapa muda. Dan kelapa muda itu akan kuberikan kepada tuan-tuan pendekar. Mereka pasti gembira menerima pemberian kita, Nyai. Tunggu sebentar, Nyai. Jangan pergi dulu. Kita akan berangkat bersama-sama ke rumah kepala desa. Warga desa yang sudah lanjut usia itu segera melompat ke halaman. Sebentar kemudian tubuhnya sudah merayap ke atas pohon kelapa. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.